Assalamualaikum, wahai kawanku. Perkenankan ku ceritakan resah gelisahku tentang betapa dekatnya jarak hidup dan mati di dunia ini. Tentang kematian yang setiap saat bisa saja mendatangiku tanpa permisi. Astagfirullah, begitu banyak waktu yang kulewati dengan sia-sia, hingga tak ada sedikit pun ruang di hati kecuali hanya terisi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, semua bertumpuk seperti sampah yang setiap saat bisa menguburku dalam liang lahat hingga membusuk melebihi sampah, sampah, sampah. Ketika ku jatuh sakit, udara dingin terasa menggigit, dan ku merasa inilah akhir perjalanan hidupku yang begitu singkat dan hanya terisi dosa. Takut mati, aku amat sangat takut mati. Ku merasa neraka makin dekat dengan jiwaku yang tak bisa melakukan apa-apa lagi. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang masih memberi hambamu waktu untuk kembali kepadamu. Sungguh aku ingin melunasi semua dosa-dosaku yang tak mampu ku hitung satu demi satu. Walau aku tahu tak akan cukup waktu menghitung dosa-dosa yang melebihi jutaan bintang, bintang, bintang, bintang. Ora zakat ra ngaji sregep sing ngapusi mendem saben bengi bojo kotak gantingan dibingung sing ngopeni kelingane ngomah yen kentekan duwe terus jalu wong tuwa alesane kono nganti ngapusi sarunge mambu nganti kaya poso dikumbah setahun pisan wae yen arep bodo dasarane bocah embler wayahe salat malah pasang nomor Senin Kemis poso susu